بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن شاء الله kita akan melanjutkan kajian at-tafsir al-muyassar dari ayat 105 mungkin sampai 106 atau selanjutnya, wallahu alam, nanti kita lanjutkan aja. Tapi pertama kita dengar dulu pembacaan ayat terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ Kita lihat dari ayat 105 insyaallah. Qala Allah Ta'ala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin ay yunzal alaykum min khairin min rabbikum. Ma di sini ma nafiyah, menafikan. Tidaklah yawaddu, wadda yawaddu, menginginkan, menyukai. Menginginkan atau menyukai. Tidaklah orang-orang kafir itu menginginkan. Orang-orang kafir di sini dari ahli kitab atau dari orang-orang musyrik, semuanya. Mereka tidak menginginkan apa yang tidak mereka tidak inginkan. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Diturunkannya atas kalian dari kebaikan dari Rabb kalian. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wa dhalika anna al-muslimin kanu idza qalu li hulafaihim min al-yahud aminu bi Muhammad. Itu ayat ini turun ketika misalnya orang-orang muslimin dahulu jika mereka berkata kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, aminu bi Muhammad, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad. Apa kata orang-orang Yahudi? Ma hadha alladhi tad'unana ilaihi bi khairin mimma nahnu fih. Tidaklah apa yang kalian serukan, wahai sahabat-sahabat Muhammad, itu sebaik dengan apa yang sudah kami punya. Sebagaimana yang sebelumnya pernah kita bahas, mereka berkata, wa qalu qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup karena sudah cukup ilmu pada kami. Apa yang ada pada kalian, wahai sahabat Nabi, yang diturunkan atau yang diserukan oleh Muhammad itu enggak sebaik dengan apa yang kami punya di kitab kami. Bahkan mereka berkata, wala wadidna law kana khaira. walawadidna law kana khairan. Apa kata orang Yahudi itu? Kami itu berharap seandainya itu tuh benar, bagus, baik. Seandainya apa yang disuruhkan Muhammad itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan kalimat orang-orang Yahudi ini. Karena orang-orang Yahudi mengklaim atau mereka mengklaim diri mereka sangat berharap sekiranya yang turun itu adalah kebaikan kepada kalian. Maka Allah Ta'ala membantah, enggak, orang-orang kafir Yahudi dan musyrikin itu mereka enggak menginginkan turunnya Alkitab atas kalian wahai orang-orang Arab dari Rabb kalian. Khair di sini yaitu Al-Quran, terutama Al-Quran, ilmu, kemenangan, kabar dan seterusnya. Izzahnya muslim itu kan di Al-Quran. Ketika orang-orang memegang Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka di situ kemenangan itu. Ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala ikhtassa yakhtassu itu memberikan secara khusus, mengkhususkan, maksudnya mengkhususkan, memberikan secara khusus apa yang diberikan rahmatihi, rahmatnya. Lafal rahmat ini ya umum. Ya kan? Rahmat di sini multi tafsir. Beragam tafsiran, bisa Al-Qur'an, bisa ilmu, bisa dan seterusnya. Karena rahmat di sini mencakup banyak hal, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi rahmat itu turun kepada orang-orang yang kafir, bahkan kepada binatang sekalipun. Karena rahmat itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, tapi karena Allah mengkhususkan rahmatnya mayyasha kepada orang yang dia kehendaki. Berarti di sini rahmat yang memang khusus, yang dimaksud adalah Al-Quran dan keimanan. Ya. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik karunia yang besar. Kalau misalnya di sini khair, lafal khair, kebaikan ya. Jadi ada dua istilah, ada dua kata di sini, ada khair, ada rahmat. Yang mana dua-duanya ini mujmal, global. Banyak tafsirannya. Ya, beragam tafsiran. Tapi kalau menurut Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, khair di sini segala kebaikan dan nubuwah, kenabian. Jadi bisa dimaknai tidaklah orang-orang kafir itu menginginkan turun kepada kalian kenabian dari Rabb kalian. Ini bisa juga dimaknai Al-Qur'an dan seterusnya dari beragam tafsiran. Tapi insyaallah kita mudah memahami. Tapi kita baca dari Al-Muyassar wal Mufassirun, ma yuhibbul kuffaru min ahli al-kitabi wal musyrikina ay yunazzala 'alaykum adna khairin min rabbikum qur'anan aw 'ilman aw nasran aw bisharatan wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u min 'ibadihi bin nubuwwati war risalah wallahu dzul 'ata'il katsiril wasi'. Ma yuhibbul kuffar, tidaklah orang-orang kafir menyukai. Orang-orang kafir di sini min ahlul kitab wal musyrikin, dari kaum ahli kitab ataupun musyrikin, tidak suka mereka. Ayunazzal 'alaikum, diturunkan kepada kalian adna khairin. Adna di sini maknanya sekecil, paling kecilnya. Makanya dunia disebut dunia karena paling rendah, paling kecil, paling hina. Adna khairin, paling kecilnya kebaikan. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Baik itu adalah Al-Quran, serpihan ayatnya sekalipun, mereka enggak mau kaum Arab ini dapat atau umat muslim ini dapat. Au ilman, atau dari segi ilmu. Au nasran, kemenangan atau bantuan. Au bisyarah, kabar gembira. والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة. الله تعالى menentukan siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan bentuk kenabian dan kerasulan. Tapi lafal dalam ayat itu umum, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Ya. Sehingga misal kalau kita melihat ada seorang misal yang ilmunya di atas kita, maka bisa ini menjadi dalil, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, itulah kehendak Allah. Itu yang Allah kasih kepada dia. Dan mungkin yang kepada Allah kasih kepada kita beda lagi rahmatnya, gitu kan. Kemudian wallahu dzul ata'il katsiril wasi'. Allah taala memiliki mempunyai al-ata', pemberian, karunia yang al-katsir, banyak melimpah, al-wasi', lagi luas. Karunia Allah itu melimpah dan luas. Sehingga kita tidak boleh berputus asa. Kemudian ayat berikutnya itu bab baru, pembahasan baru, namun masih sangat erat kaitannya dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir?" Nanti ada pertanyaan lagi setelahnya, makanya kita lanjutkan enggak nanti. Alam ta'lam anna Allah lahu ma fi lahu mulku samawati wal ard? Malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tamalai ma nasakh min ayatin. Tidaklah nansakh, kami nasakh. Baik. Nasakh apa artinya? Lu makna di sini. Nasakh hapus. Nasakh itu dari segi bahasa ada dua makna. Yang pertama maknanya tahwil atau naql, yang kedua maknanya rafa. Ya. Yang pertama makna nasakh adalah tahwil atau naql. Tahwil yaitu pengubahan, naql pemindahan. Sebenarnya nasakh kalau di zaman sekarang maknanya bisa untuk copy. Copy, copy, copy. Nasakh, itu nasakh. Kan ada pemindahan itu. Yang namanya copy kan ada pemindahan. Hah? Menyalin, iya. Salin kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesia aslinya. Menyalin, copy, ya. Itu nasakh. Ya, makanya kalau di misalnya di ini di software-software Arabic ada nasakh. Dan nasakh itu artinya adalah copy, copy. Ya. Nasakh adalah naql. Maka naskhul kitab adalah menukil kitab ke kitab lainnya. Misalnya, dulu kan zaman enggak ada percetakan, maka orang-orang itu nyetaknya pakai tangan lagi. Untuk misalnya tafsir, misalnya ini tafsir Muyas, misalnya belum ada dulu. Tafsir Baghawi misalnya. Kemudian ada orang pengin mempunyai kitab tafsir Baghawi, maka dia menyewa nasikh. Menyewa orang yang bisa mengkopikan tafsir ini, tapi mengkopinya bukan pakai alat. Nah, kan nulis sendiri sampai habis. Itu. Kalau sekarang enggak ada orang kayak gitu. Kalau masih ada, masya Allah. Siapa di sini? Simakap masih ada ya? Mungkin di hutannya atau di mana? Itu yang pertama makna nasakh. Ya. Yang kedua makna nasakh adalah rafa. Rafa di sini, rafa itu kan memang kita tahu maknanya mengangkat. Maksudnya mengangkat di sini adalah menghilangkan, memergikan, menghilangkan. Seperti misalnya perkataan dalam Arab, nasakhatis syamsu adh-dhil. Nasakhatis syamsu adh-dhil, yaitu matahari telah menghapus naungan. Ibaratnya kalau ada pohon, ya kan? Ada pohon kan biasanya pohon kalau besar itu bawahnya nanti jadi naungan. Tapi kemudian matahari kan bergeser sehingga naungan ini juga bergeser sehingga dia hilang-hilang karena ada matahari. Nah, taib yang kedua maknanya adalah rafa, ya. Berarti yang pertama namanya adalah tahwil atau naql dan yang kedua maknanya adalah rafa. Dan dua-duanya Untuk makna nasakh secara istilah syar'i itu dimaksud juga. Karena nasakh secara syar'i itu adalah merafa' hukum kepada hukum yang baru. Kan? Merafa', ya, menghilangkan, menghapus hukum kepada hukum yang baru. Ya. Tapi itu arti nasakh, kita sudah tahu. Ayat yang kami nasakh, ma nasakh min ayatin, tidaklah kami menasakh suatu ayat au nunsiha atau ansa yunsi, artinya membuat lupa atau kami buat lupa ayat itu dari ingatan manusia. Ya, jadi ada yang nasakh, ada yang insa. Nasakh itu ya menghapus hukum atau ayat, di sini ayat. Atau ada nunsiha insa, yaitu membuat ayat tersebut memang dilupakan oleh seluruh penduduk bumi. Ya. Itu ini zaman dulu, sekarang enggak. Tidaklah itu terjadi, kami lakukan itu, tidaklah na'ti bi khair minha au mithliha. Melainkan pasti kami na'ti datangkan atau gantikan bi khairin, dengan yang lebih baik minha, dari ayat yang telah dinasakh tadi. Au mithliha, atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Mudah itu bagi Allah, mudah sekali. Ayat ini ada sebabnya mengapa Allah Ta'ala mengatakan seperti ini. Karena orang-orang musyrikin, mereka berkata Muhammad, ya, mereka inna Muhammadan ma ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafi ma yaquluhu. Ya, Muhammad itu enggak konsisten, kata orang musyrikin. Muhammad itu enggak konsisten. Muhammad perintahkan sahabatnya begini-begini, kemudian setelah itu melarang mereka akan hal itu. Gimana tuh? Enggak konsisten. Ini yang disebut nasakh. Ya, bagi orang-orang musyrikin ini agama apa? Kemarin nyuruh melakukan ini, sekarang enggak boleh. Atau kemarin dilarang hal ini, sekarang dibolehin. Sebenarnya apa sih agama kok enggak konsisten gini? Maka Allah Ta'ala menolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan menurunkan ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha sa'nati bi khair minha wa misliha. Berarti diberikan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hikmah dari adanya perubahan ini adalah lebih baiknya hukum atau ayat tersebut atau yang sepadan dengannya, dan itu semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan, "Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir?" Bukankah kamu tahu Allah itu maha mampu, maha kuasa. Ya, dalam mengatur hukum Allah juga maha kuasa. Tapi kemudian kita baca Al-Muyassar. Ma nubaddilu min ayatin au di situ apa? Nuzilaha au nuzilha au nuzilha. Ma nubaddil min ayatin au nuzilha min al-qulubi wal adhani na'ti bi anfa'a lakum minha au na'ti bi mithliha fi taklifi wath-thawab wa likullin hikmah alam ta'lam ayyuhan nabiy anta wa ummatuka anna Allah qadirun la yu'jizuhu shay'. Baik, tidaklah kami mengganti manubaddil min ayat, tidaklah kami mengganti dari ayat au nuzilha, atau kami menghapusnya dari qalbu-qalbu dan pikiran-pikiran, adhan, otak-otak, kepala-kepala, na'ti, kecuali pasti kami bakal mendatangkan anfa yang lebih bermanfaat buat lakum, buat kalian, dari ayat-ayat itu. Au na'ti bimithliha, atau kami datangkan yang sepadan, yang serupa dengannya dalam urusan taklif, pembebanan dan pahala. Walikullin hikmah, dan pada semua itu ada hikmahnya, baik diketahui atau tidak. Alam ta'alam ayuhan Nabi, tidak tahukah kamu wahai Nabi, kamu dan juga umatmu ini, annallaha qadirun la yu'jizu syai', maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, tidak ada yang mampu untuk melemahkannya. A'jaza yu'jizu itu membuat lemah, tidak ada yang bisa membuat Allah itu lemah. Jadi Allah ingatkan bahwasanya Dia itu maha kuasa, sehingga untuk hal-hal seperti ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia pemilik kekuasaan, pemilik kemampuan. Ditambah lagi dengan gambaran yang lebih jelas lagi buat kita. Contohnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Nah, di sini langsung dicontohkan langsung kepada bentuk langsung yang bisa kita lihat. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu annallaha, maksudnya Allah taala memiliki mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit-langit dan bumi. Disebut samawat banyak karena besarnya. Disebut bumi satu padahal tujuh lapis karena kecilnya bumi itu. Tapi karena di bumi ini tinggal manusia, manusia dimuliakan oleh Allah, maka disebutlah bumi. Ya, sebenarnya bumi itu kecil banget. Taib. Allah Ta'ala memiliki langit dan bumi dengan semoga itu yang tidak terkira oleh kita. Maka sangat mudah bagi Allah untuk menetapkan hukum dan menghapus hukum. Wa ma lakum min dunillahi min wali wal nasir, dan tidak ada lagi bagi kalian selain Allah dari penolong dan pelindung. Pelindung dan penolong, enggak ada lagi penolong atau pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, baik dunia lebih-lebih akhirat. Kita baca tafsirnya. Ama alimta ayuhan nabi, antum enggak bawa kitab, enggak ada kitab tafsir Maisar. Oh, besok-besok jangan tinggal-tinggal. Hah? Dikunci. Besok-besok buka, Bapak beli kunci serap. Ama 'alimta ayyuhan nabi anta wa ummatuk anna Allah ta'ala huwa al-malik al-mutasarrif fi as-samawati wal ard. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid wa ya'muru 'ibadahu wa yanhaahum kayfa ma syaa'. وعليهم الطاعة والقبول وليعلم من عصى أن ليس لأحد من دون الله من ولي يتولاهم ولا نصير يمنعهم من عذاب الله. أما علمت, tidak arahkah kamu wahai nabi dan umatmu tahu, tidak arahkah kalian tahu أن الله تعالى, bahwasanya Allah Ta'ala Dia adalah Al-Malik, raja, pemilik, yang memiliki, al-mutasarrif, yang mengendalikan, yang mengontrol, fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Coba kita pikirkan kalau misalnya langit dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua isi bumi. Ini baru bumi aja kalau kita pikirkan, satu orang aja misalnya. Misal satu bapak mentarbiah anaknya, satu orang aja. Pasti enggak cover untuk segala hal tentang anak itu. Gimana kalau misalnya dua orang? Gimana kalau misalnya tiga orang? Gimana kalau misalnya seluruh manusia? Enggak mungkin. Makanya tawakal hanya kepada Allah. Ya. Sebagaimana di tafsir surat Al-Isra yang kita pelajari, tak sampai Bani Israel aja diperintahkan oleh Allah, Allah tattakhidhu min duni wakila. Jangan kalian jadikan selain dariku wakil. Wakil hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita berserah diri, menyerahkan perkara kepadanya. Baik. Yaf'alu ma yasha. Dia berbuat sekehendaknya. Dan apapun yang dia perbuat, yang Allah perbuat, tidak dipertanyakan. Sebagai mengatakan Allah, la yus'alu amma yaf'al. wahum yus'alun. Allah Ta'ala tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka lah yang akan dipertanyakan, manusia dan jin. Wa yahkumu ma yurid, dan menetapkan hukum apa yang dia kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'muru ibadahu wa yanhahum kaifa ma syaa. Ya'muru ibadah, memerintahkan hamba-hambanya. Wa yanhahum, melarang hamba-hambanya. Kaifa ma syaa, bagaimanapun yang dia kehendaki. Ini terserah Allah semuanya. Tugas manusia apa? Wa 'alaihimut ta'atu wal qabul. Tugas manusia hanyalah taat dan nerima. Udah itu aja. Al-qabul wa taslim, taat. Tugas kita itu cuma apa? Taat dan nerima apa yang Allah gariskan buat kita, baik secara syar'i maupun secara kauni. Ya, kalau Allah kasih kita itu muka kurang ganteng, ya udah itu yang dikasih. Kalau Allah kasih kita muka yang ganteng, ya alhamdulillah itu yang dikasih. Jangan Allah minta yang lebih rendah dari itu. Jangan seperti orang-orang Yahudi, udah dikasih bagus makanan, manna wa salwa, malah minta bawang putih, bawang merah, apa coba? Gitu. Baik. Wal ya'lam man 'asa, hendaklah orang yang bermaksiat mengetahui anna laisa li ahadin min dunillah, bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah dari wali yatawallahum, yang bisa menjadi penolong, yang akan menjadi penolong mereka nanti di hari kiamat, terutama mengurusi mereka, enggak ada kecuali Allah. Wala nasira yamna'uhum min adzabillah, dan tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang menjadi nasir, pembela, penolong, yamna'uhum, yang mencegah mereka dari azab Allah, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi, mengurusi, tapi itu hanya khusus kalau hari akhir, hanya khusus untuk orang-orang beriman. Wallahu Ta'ala. Baik, kita tutup untuk tafsir Muyassar sampai sini insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.